بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji salah satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan agama yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu permasalahan adab atau akhlak. Yang adab ini merupakan salah satu manzilah, salah satu tingkatan, salah satu derajat dari derajat tingkatan-tingkatan ibadahnya kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami isti'anah, meminta aun, pertolongan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa ibadah kepada Allah memiliki sekian manzilah, ada sekian manazil, yang dengan menyempurnakan manzilah-manzilah tersebut, maka semakin sempurnalah peribadatan seorang hamba kepada Allah. Dan salah satu dari manazil tersebut adalah manzilatul adab, manzilah adab dan akhlak seorang hamba, pembenahan suluk, pembenahan karakter, sifat, tabiat dan adab yang ada padanya. Akhlak ini sungguh sangatlah penting dalam kehidupan seorang muslim. Allah telah memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat ini, sebagaimana dalam firman-Nya di Nun ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dalam hadis Usama ibnu Shuraik radhiyallahu taala anhu di Tabrani, disahihkan oleh Syekh Nasir, Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu ibadillah ilallahi ahsanuhum khuluqa, hamba Allah yang paling dicintai Allah adalah yang terbaik dari mereka akhlaknya. Semakin baik, semakin mulia akhlak seorang hamba, maka semakin dicintailah hamba itu oleh Allah. Demikian pula di dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah di antara mereka yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya, istrinya. Menunjukkan bahwa kesempurnaan akhlak tanda kesempurnaan iman orangnya. Cermin iman itu baik, tinggi pada seseorang tampak pada akhlaknya. Akhlaknya baik, pertanda semakin sempurnalah imannya kepada Allah. Manzilah ibadah kepada Allah terkhusus seperti yang Rasul sebutkan dalam muasyarah zaujiyah, muamalah pergaulan seorang suami kepada istrinya. Khiyarukum khiyarukum linisaihim, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya. Juga diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abdullah, lam yakun Rasulullah fahishan wala mutafahisha. Rasulullah itu bukan orang yang suka berkata keji, bukan orang yang terbiasa melakukan itu, fuhsh. Wa kana yaqul, dan beliau sampaikan sabda beliau, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sungguh yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Semakin baik akhlak seseorang, maka dia menjadi orang yang semakin terbaik di antara yang lainnya. Dan itu bersuri toladan kepada beliau seperti kata Abdullah bin Amr. Beliau bukan orang yang fahish, bukan orang yang suka untuk berkata-kata keji, berkata-kata kotor, yang malu seorang mukmin untuk mengucapkannya, malu untuk didengar oleh orang lain. Fahish. Di Sahih Muslim beliau pun sebutkan, inna min syirarin nasi indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhshih. Orang yang paling jelek di sisi Allah adalah yang ditinggalkan orang karena ditakuti kekejiannya, lisannya. Orang takut padanya karena tajamnya lisan dia. Orang takut jika terkait masalah dengannya, ada problem dengannya, orang yang paling mereka takuti adalah kejahatan lisannya. Fuhsyih. Semakin dia ditakuti orang karena lisannya, semakin dia menjadi orang yang terjelek di sisi Allah wal'iyadu billah. Akhlak ini, adab seorang muslim adalah termasuk amalan dia yang menambah beratnya timbangan kebaikan dia di akhirat kelak. Bahkan bekal dia yang sangat memberatkan timbangan kebaikannya. Di dalam hadis Abu Darda, di dalam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Nasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang mukmin di hari kiamat dari akhlak baiknya. Tidak ada yang mengalahkan akhlak baik yang memberatkan timbangan kebaikan seorang mukmin. Wa innallaha yubghidul fahishal badhi, dan Allah benci kepada orang yang keji perkataannya, badhi, kotor lisannya mengucapkan kata-kata yang badza'ah, yang tidak senonoh dan tidak sepantasnya untuk diucapkan. Allah benci padanya. Akhlak sebagaimana Rasul sebutkan sangat memberatkan timbangan kebaikan di hari kiamat kelak. Tentunya mendengar semua ini, seorang mukmin akan berupaya semampu dia untuk terus membenahi akhlaknya, adabnya. Karena itu yang akan menyelamatkan dia dan memberatkan timbangannya, timbangan kebaikannya di akhirat, di yaumul qiyamah. Akhlak pula bahkan termasuk amalan saleh yang memasukkan seorang hamba ke dalam jannah. Besar keutamaan akhlak, bukan sepele. Bukan hanya di dunia dia dimuliakan dan dicintai orang, bahkan di akhirat berat timbangannya. Surga akan dia dapati. Dalam hadis Abu Hurairah, di dalam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang terbanyak memasukkan orang ke dalam surga. Apa amalan yang terbanyak mengantarkan mereka ke dalam surga? Qala faqala taqwallah wa husnul khuluq. Maka beliau pun jawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlak hasan, akhlak mulia, sebagaimana dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surga jaminannya. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Beliau pun ditanya tentang yang terbanyak menjerumuskan orang ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Faqala al-fam wal farj. Maka jawab beliau, dari mulutnya, lisannya dan kemaluannya. Dengan akhlak seorang mukmin mencapai derajat amalan yang sangat berat dan sangat tinggi. Dengan adabnya dalam bermuamalah, dalam kesehariannya, kalau dia benahi dan dia jaga, dengan akhlak itu dia menyamai orang yang siangnya puasa dan malamnya qiyam, tahajud. yang itu amalan berat dan besar pahalanya. Di dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innal mu'min la yudriku bihusnil khuluqi darajati qa'imil lail wa sha'imin nahar. Seorang mukmin dengan akhlak baiknya, dia akan mendapati derajatnya orang yang qiyamul lail, salat di malam harinya dan puasa di siang harinya. Dengan akhlaknya dia mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang qiyamul lail dan puasa di siang harinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam riwayat Tirmidzi yang juga disahihkan Syekh Nasir dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabbikum minni man majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum akhlaqa. Yang diantara kalian paling aku cintai, yang diantara kalian yang paling dekat kedudukannya nanti denganku di hari kiamat, dicintai Rasulullah SAW. Dan semakin dekat kedudukannya di hari akhir dengan Rasul SAW, dan itu kenikmatan yang sangat besar dekat dengan beliau, adalah di antara kalian yang terbaik akhlaknya. Juga di Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As bahwa Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu anhum pada suatu ketika hendak safar, maka beliau sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ausini, wahai Nabi Allah, beri aku wasiat, karena beliau hendak pergi jauh. Qala ubudillaha la tusyrik bihi syai'a. Maka wasiat terbesar dan terpenting Rasul sampaikan, beribadahlah kamu selalu hanya pada Allah dan jangan syirik dengan apapun. Qala ya Nabi Allah, kata Mu'ad, wahai Nabi Allah, zidni, tambah wasiat untukku. Qala idza asa'ta fa ahsin, kata Rasulullah kemudian, jika kamu melakukan perbuatan jelek maka ikuti dengan perbuatan baik, karena itu yang akan menghapusnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, innal hasanati yudhibna sayyi'at, kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Idza asata fa ahsin, jika kamu terpeleset jatuh melakukan sesuatu kemaksiatan, kejelekan, segera ikuti dengan kebaikan, apapun kebaikan yang bisa kamu lakukan, sehingga terlepas kamu dari beban yang akan kamu pikul dari kejelekan itu, menghapusnya. Qala ya Nabi Allah, zidni, kata Mu'ad, wahai Nabi Allah, tambah lagi aku wasiat. Qala staqim, wal yahsun khuluquka. Maka Rasul sampaikan padanya, istiqomahlah kamu dan hendaklah selalu baik akhlakmu. Hendaklah selalu baik akhlakmu. Wasiat yang Rasul berikan kepada para sahabatnya. Dan di sisi lain juga menunjukkan hirs, semangat, perhatian dan antusias besar dari para sahabat Rasul SAW. Perhatian mereka kepada agamanya. Minta wasiat, diberi, mereka minta tambah, diberi, minta tambah. Untuk mereka amalkan dan mereka pegangi dari Rasul SAW. Dan itu salah satu wasiat yang Rasulullah sampaikan pada mereka. Wal yahsun khuluquka. Hendaknya akhlak kamu baik. Hendaknya kamu selalu berada di atas akhlak yang mulia. Dengan akhlak ini, seorang muslim, siapapun dia dan apapun kondisinya, bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Amalan yang tidak membutuhkan modal, harta atau dunia. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Bazzar, dihasankan oleh Syekh Nasir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kalian enggak akan bisa mencukupi orang dengan harta kalian. Artinya enggak semua orang bisa melakukan kebaikan dengan hartanya. Sedekah, infak, ini enggak semuanya mampu. Kalaupun mampu, enggak semua orang bisa kamu beri. Tetapi cukup bagi mereka kebaikan dari kamu, bastul wajh, mereka dapati dari kamu wajah yang berseri, wajah yang senyum, yang menyenangkan, dan akhlak kamu yang baik. Dengan itu kamu bisa melakukan kebaikan kepada semua orang, kamu berikan kebaikan kepada mereka. Demikian beberapa hadis dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita betapa akhlak itu tinggi derajatnya di dalam syariat. Dijanjikan pahala dan keutamaan yang sangat besar dengan akhlak ini. Oleh sebab itu kata Imam Abu Hatim rahimahullah Ibnu Hibban, yang wajib atas setiap muslim yang aqil, yang masih berakal sehat, untuk dia melakukan sesuatu yang dengannya dia dicintai oleh saudara-saudaranya muslimin yang lain, mencari cinta mereka agar dia dicintai oleh mereka dengan dia berakhlak yang baik, dengan dia berakhlak yang mulia, dan meninggalkan segala akhlak yang jelek. karena akhlak yang baik menghapus segala kesalahan dan kekurangan seorang muslim. Tertutupi jika akhlaknya baik, orang melupakan kekurangannya. Mereka tahu fulan ada kekurangannya ini itu. Tetapi jika akhlaknya baik dan orang senang karena akhlaknya yang baik, yang mulia, sesuai dengan sunnah, terlupakan dan terhapus kesalahan-kesalahan dia. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hibban, panasnya matahari itu mampu melunakkan kulit, kulit sapi atau kulit kambing yang dijemur. Dan akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, itu merusak amalan seorang hamba. Sebagaimana cuka merusak madu jika dimasukkan ke dalamnya. Rusak sudah madunya. Madu yang semula manis, semula nikmat, lezat, dan masya Allah bergizi, banyak manfaatnya, jadi rusak, bubar karena kemasukan cuka di dalamnya. Kata Imam Ibnu Hibban, demikian pula seseorang, semula dia mungkin orang baik, semula dia mungkin orang yang soleh, tetapi karena akhlaknya yang jelek, rusak, dia dibenci oleh orang dan tidak disenangi oleh mereka. Kata Imam Ibnu Hibban, seseorang mungkin padanya ada akhlak yang baik dan banyak. Banyak kebaikannya. Tetapi ada satu akhlaknya yang jelek. Ada satu sifat adab dia yang buruk. Dan satu ini merusak kebaikan atau akhlak-akhlak dia yang baik yang lainnya. Dan itu yang akan disoroti oleh orang, yang dipandang oleh mereka. Rusak sudah madu, kemasukan cuka. Kalau bahasa kita, karena setitik nila rusak susu sebelanga. Karena satu sifatnya. Misalnya, dia orang yang baik, kamu tahu. Saudara kamu, wah masya Allah, ibadahnya, ketaatannya, istiqomahnya, masya Allah sudah. Tapi satu, akhlaknya yang buruk, misalnya, ngemplang, suka ngemplang uang orang. Hutang tidak dia bayar. Menipu, mengambil harta orang, itu akhlak jeleknya. Dan itu akan merusak yang lain segalanya. Kholos, dia akan dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka gak ingin dekat, tidak ingin melihat dia bahkan. Fulan, na'udzubillah sudah. Maka kewajiban seorang muslim, kata Imam Ibnu Hibban, yang aqil, untuk berbenah diri, membenahi akhlaknya semuanya, agar dia mendapatkan cinta saudara-saudaranya, dicintai oleh mereka dengan pembenahan adab-adabnya, akhlak-akhlaknya yang mulia. Kata Imam Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, jika kamu bergaul, berteman, maka bergaullah dengan orang yang baik akhlaknya, tinggi adabnya. Karena orang seperti itu tidak akan mengajak kamu, tidak akan mempengaruhi kamu kecuali kepada kebaikan. Selain itu, orang yang dekat dengannya rahat, tenang kamu di sisinya. Kamu senang dekat dengannya, kamu tenang bergaul dengannya, karena kamu tahu dia orang yang baik, akhlaknya mulia, adabnya. Kata Fudail ibn Iyad, dan jangan kamu bergaul dengan akhlak yang jelek, orang yang akhlaknya jelek. Jangan kamu dekat dengan orang yang sifat adabnya buruk, karena dia tidak akan mengajak, tidak akan mempengaruhi kamu kecuali kepada kejelekan, terpengaruh kepadamu. Dan yang bergaul dengannya, yang dekat dengannya dalam keadaan tersiksa, berat. Kepinginnya, ya Allah, cepat pisah, cepat jauh dari orang ini. Mereka dendam dan menyimpan sakit hati dan musuh, benci kepada orang ini. Mereka gahar jika dekat dan bergaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, jika aku berteman, bergaul dengan orang yang fajir, dia banyak maksiatnya, tetapi akhlaknya baik, itu lebih aku senangi daripada harus berteman dengan orang yang qori', ahli baca Quran, ahli ibadah, tetapi jelek akhlaknya. Tentunya yang dimaksud ucapan a'immah semacam ini bukannya mereka senang ngegaul dengan orang fajir, tetapi untuk menjelaskan bahwa betapa pengaruh akhlak baik itu begitu tinggi, betapa akhlak yang jelek itu sangat mereka benci, sehingga sampai mereka ucapkan seperti ini, dekat berteman dengan orang fajir tapi akhlaknya baik. Dia fajir pada dirinya, bermaksiat. Itu lebih aku senangi daripada bergaul dengan orang yang ahli ibadah tetapi rusak adabnya, buruk. Kata Fudail ibn Iyad, orang yang fasid jika akhlaknya baik, dia bisa hidup. Bisa hidup artinya dalam hidup dia diterima oleh orang lain, dalam pergaulannya, dalam kesehariannya. Khaffa 'alan nas, ringan orang lain untuk menerima dia. Orang gampang sudah senang dengan dia walaupun dia orang fajir. Tetapi karena akhlaknya baik, orang ringan untuk menerima dia, untuk bergaul dekat dengan dia. Bahkan mereka cinta kepadanya karena akhlaknya. Kata Imam Fudail, sementara abid, ahli ibadah sekalipun, jika akhlaknya jelek, saqula 'alan nas, berat bagi orang untuk menerima dia, untuk dekat dengannya, untuk berurusan dengannya, untuk muamalah dengannya. berat mereka untuk terima. Dan mereka pun bahkan membencinya. Kata Imam Abu Hatim rahimahullah, maka demikianlah dengan akhlak yang baik seorang muslim telah menebarkan bibit-bibit kecintaan agar dia dicintai oleh saudaranya, sebagaimana akhlak yang jelek dengannya dia telah menebarkan bibit kebencian dan permusuhan untuk dirinya. Orang yang membenahi akhlaknya akan menjaga kehormatannya, nama baiknya. Sebaliknya, yang jelek akhlaknya telah merusak kehormatan dia sendiri. Karena akhlak yang jelek mewariskan permusuhan dan kebencian orang kepadanya. Dan itu kebencian jika mengakar dan kuat pada hati orang yang kurang imannya, mewariskan permusuhan. Dan itu jika berkelanjutan akan menjerumuskan mereka kepada neraka jika tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga nama baiknya sendiri, sehingga tidak ada jalan bagi orang lain untuk menyentuh kehormatannya, nama baiknya. Kalaupun orang menyebut dia, disebut dengan pujian dan penghormatan. Amma fulan, masya Allah, baik dia, begini, begini, dipuji. Sebaliknya, yang akhlaknya jelek, dia sendiri yang merusak nama baiknya. Tabir yang menutupi dirinya, dia sendiri yang mengoyaknya. Sehingga dia beri kesempatan orang untuk menghancurkan nama baik dia sendiri. Adapun fulan, dia itu begini, apa itu, anu, begini, begini. Masa begini, kemarin terjadi begini, begini antara saya dengan dia. Nah, maka akhlak dan adab ini begitu penting dalam kehidupan seorang muslim. Adab dan akhlak seperti para ulama sebutkan adalah gambaran batin pada seseorang. Akhlak itu gambaran batin pada seseorang. Karena manusia punya dua gambaran. Gambaran secara zahir yang tampak, dan itu ciptaan yang Allah berikan padanya, tinggi, pendek, gemuk, kurus, hitam, putih, dan seterusnya. Yang kedua gambarannya secara batin, yaitu kondisi kejiwaannya, kondisi kalbunya, apa yang tertanam di dalam dirinya. Apakah kebaikan ataukah kejelekan? Jika yang ada dalam batinnya itu kebaikan, itu akan tampak biasnya dalam akhlak dia. Sebaliknya jika itu kejelekan akan tampak di luarnya, gambarannya secara zahir akan tampak. Itu pula yang berarti tersimpan di dalam dirinya. Makanya disebutkan dalam pepatah bahasa Arab, kata-kata mutiara mereka, siratul mar'i tadullu ala sariratihi. Sirahnya seseorang, tindak tanduk dia, pergaulannya, sikapnya, ucapannya, perkataannya, adab akhlaknya, itu menunjukkan sariroh, menunjukkan apa yang ada dalam dirinya. Kalau sirahnya baik, ya berarti pertanda yang di dalam dirinya pun baik. Kesucian, iman. Namun jika sirahnya jelek, ya seperti itu pula pertanda sarirahnya dalamnya. Yang lain mereka ucapkan dalam kata mutiara mereka, ma fika yabdu min fika, ma fika, apa yang ada padamu, yang ada dalam dirimu, apakah itu iman, apakah itu kebaikan, ilmu nafi', amalun saleh, takwa, apa yang ada pada dirimu, itu akan tampak dari lisanmu, dari mulutmu. Begitu pula sebaliknya, jika yang ada adalah wal'iyadu billah fujur, maasi dan kejelekan, itu pula akan tampak dari lisanmu. Ma fika yabdu min fika. Tampak, karena itu gambaran orang secara batin. Tampak dalam akhlak dan adab dia dalam kesehariannya. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Adab ini bagi seorang muslim, seperti tadi telah disinggung, merupakan salah satu manzilah dari manzilah la ilaha illallah, maaf, dari manzilah ibadah, manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Ighathatul Ahzan beliau sampai menyebutkan bahwa yang tampak pada seseorang, yang tersimpan di dalam batinnya, itu akan tampak dalam keseharian dia, akhlaknya, dari yang tampak, yang zahir, itu menunjukkan apa yang tersimpan dalam batinnya. Sampai-sampai kata beliau, perkara keringat. Jika orangnya mukmin, beriman, yang ada dalam dirinya iman, ilm, amal saleh, takwa, akhlak yang baik, keringatnya pun akan harum. Oleh sebab itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat wangi bahkan pada keringatnya, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha mengambili keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bertanya kepada Rasul SAW. Diambili keringat Rasul oleh Ummu Sulaim dan beliau katakan, huwa min atyabit thayyib. Ini wewangian yang sangat wangi. Keringat Rasul SAW. Demikian pula disebutkan di riwayat sambil beliau ambil pula rambut Rasul SAW yang berguguran. Dan ketika Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu hendak wafat, beliau wasiatkan agar itu, keringat dan rambut Rasul, diletakkan di kafan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Asyahid, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, tanpa itu pada yang dilihat orang atau yang dicium oleh orang seperti keringatnya, menampakkan apa yang tersimpan dalam dirinya. Dan Rasul orang yang terbaik, akhlaknya tertinggi, imannya, maka seperti itulah beliau. Sementara Allah ketika menyebutkan tentang musyrikin, Allah sebutkan innamal musyrikuna najasun. Musyrikin itu najis. Najis bukan hanya pada hukumnya najis, tetapi bahkan ainiyah, barangnya, zatnya, jasadnya najis. Bau, busuk, bahkan bau busuk yang paling busuk didapati di muka bumi. Dalam hadis ruh ketika diambil oleh malaikat, hadis ma'ruf, disebutkan bahwa bau nyawa musyrik, kafir wal'iyadu billah, ka'an tanima yakun. Bau yang sangat natin, sangat busuk sekali. Terganggu para malaikat menciumnya. Najis, musyrik. Karena memang yang ada dalam batinnya adalah kejelekan. Syirik billah, kufur. Maka hatta baunya tampak. Kembali kepada tadi bahwa adab merupakan salah satu manzilah dari manzilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka adab suatu lafaz yang begitu luas, yang maknanya adab itu adalah ijtima'u khisalil khair fil 'abd. Intinya yang namanya adab dalam syariat itu menyatunya, terkumpulnya segala bentuk kebaikan pada si hamba. Menyatunya segala bentuk kebaikan pada seorang hamba. Karena lafaz adab selalu mengandung makna sesuatu yang terkumpul, sesuatu yang menyatu. Makanya disebutkan dalam bahasa Arab ma'dubah, yaitu makan-makan bersama, karena di situ berkumpul orang. Ma'dubah dari adab, secara bahasa disebut ma'dubah karena di situ menyatu mereka semua, berkumpul makan bersama-sama. Maka yang dinamakan adab yang dikehendaki dalam syariat adalah terkumpulnya segala sifat kebaikan pada seorang hamba, terkumpulnya segala perangai yang baik dari Quran maupun Sunnah pada diri seorang Muslim. Adab secara umum terbagi menjadi tiga. Adab seorang Muslim kepada Allah, adab seorang Muslim kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sunnah ajaran beliau, dan yang ketiga adab seorang Muslim kepada orang lain. Adapun adab yang pertama kepada Allah mencakup adab di dalam bermuamalah kepada Allah agar tidak ternodai dengan sesuatu yang mencoreng hubungannya dengan Allah. Yang kedua, adab kepada Allah dengan menjaga kalbunya agar kalbu itu tidak menoleh, tidak berharap kepada selain Allah. Dan yang ketiga, adab kepada Allah dengan menjaga niatnya. Kehendak seorang hamba agar tidak terkait, agar tidak terkait dengan sesuatu yang membuat Allah murka padanya. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang hamba dengan ketaatannya kepada Allah akan sampai kepada jannah, dan seorang hamba akan sampai dengan adabnya kepada ketaatan kepada Allah. Sehingga adab mengkondisikan seorang hamba untuk selalu taat kepada Allah, dan dengan ketaatan itu dia akan sampai ke dalam surga. Maka adablah yang akan menuntun dia ke dalam jannah. Kata Imam Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, barang siapa yang beradab kepada Allah, maka dia telah menjadi orang yang dicintai Allah. Kata Imam Abdullah ibn Mubarak, kita kepada sedikit adab jauh lebih membutuhkannya daripada banyak ilmu. Artinya kita itu lebih butuh kepada pembenahan adab, lebih butuh kepada pembenahan akhlak. Walaupun sedikit, sedikit akhlak itu jauh lebih kita butuhkan daripada banyak-banyak ilmu tetapi tanpa dihiasi dengan akhlak. Banyak ilmu namun tidak diperindah dengan adab, Sedikit adab lebih kita butuhkan, kata Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Makanya para ulama salaf rahimahumullah sangat mementingkan pendidikan adab pada diri mereka, demikian pula pada anak-anak mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jamaah dari beberapa para ulama salaf, ketika mereka menitipkan anak-anak mereka di kuttab. Kuttab itu tempat di mana anak mereka mulai belajar ilmu, belajar baca Quran, menghafal Quran, belajar menulis. Ya, semacam TPA kalau di kita. Diwasiatkan oleh mereka kepada pendidiknya, ajari dan tekankan pendidikan adab kepada anak-anak kami. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan talabtul adaba 20 sana. Aku menuntut adab, mempelajari adab selama 20 tahun. Baru setelah itu beliau menuntut ilmu. Majlis Imam Ahmad rahimahullah disebutkan yang hadir 5.000 orang. Tapi enggak semuanya thullabul ilm. Enggak semuanya perawi-perawi hadis. Yang meriwayatkan hadis ruwat kurang lebih 500. Mereka yang nulis, mereka yang mendengar tasmi imla dari Imam Ahmad riwayat. Sementara sisanya sekitar 4.500 awam muslimin yang datang ke majelis beliau untuk mempelajari dari Imam Ahmad hadyuhu wa samtuh, bagaimana sifat beliau, bagaimana sikap beliau, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, tutur katanya, dan seterusnya. Mereka pelajari itu secara nyata dalam kehidupan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama di dalam Quran, ketika Allah menyebutkan tentang para rasulnya alaihimussalam, bagaimana Allah menjadikan mereka sebagai suri toladan bagi umat ini, para anbiya dan para rasul alaihimussalam, adab mereka yang begitu tinggi kepada Allah. Antara lain yang Allah kisahkan tentang nabinya Isa al-Masih alaihi salam, ketika Allah menyebutkan dalam Quran di surat Al-Maidah, Allah tanya Isa, dan Allah Maha Tahu, Allah tanya beliau A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu katakan kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan kalian selain Allah, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan kalian selain Allah. Itu yang Allah pertanyakan kepada Isa. Dan jawab beliau seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 116 dan berikutnya. In kuntu qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Jika aku katakan itu, tentunya engkau maha mengetahuinya, karena engkau mengetahui segala yang ada pada diriku, dan aku tidaklah tahu apa yang ada pada dirimu. Engkau sungguh mengetahui segala yang gaib. Adab seorang Rasul yang mulia, bagaimana beliau beradab kepada Allah ketika beliau ditanya pertanyaan tadi, beliau tidak menjawab. Misalnya, ya Allah, aku tidak katakan itu, karena beliau sangatlah tahu, Allah maha tahu segala sesuatu. Maka itu ada beliau kepada Allah, mengatakan in kuntu qultuhu, jika aku memang mengatakan itu, engkau maha tahu ya Allah. Bukan menafikan dengan mengatakan, oh aku tidak katakan itu. Adabnya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Beliau pun mengakui iman, mengimani bahwa Allah lah yang mengetahui segala yang gaib. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak aku katakan kepada mereka kecuali yang kau perintahkan padaku, agar kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang seorang Rasulnya, bagaimana adabnya yang sangat tinggi kepada Allah. Di ayat lain, ketika Allah kisahkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, di dalam Syu'ara ayat 78 dan berikutnya, kata beliau, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah lah yang menciptakan aku dan memberiku hidayah. Dikembalikan kepada Allah kebaikan-kebaikan ini, penciptaan, hidayah. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia pula yang memberiku makan dan memberiku minum, kebaikan, nikmat. Idza maridtu fa huwa yashfin. dan jika aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Adab seorang nabi kepada Allah. Ketika itu kejelekan, tidaklah beliau sandarkan kepada Allah, tetapi dikembalikan kepada diri beliau sendiri. Wa idza maridtu ana, aku jika sakit. Kesembuhan karena itu kebaikan, nikmat, maka kembali beliau sandarkan kepada Allah. Fa huwa yashfini, dialah yang menyembuhkanku. Beliau tidak katakan jika Allah memberiku sakit, jika Allah menimpakan sakit padaku, walaupun segala sesuatu terjadi hanya dengan kehendak Allah. Beliau pun sangat faham dan mengimani itu. Tetapi ta'adduban ma'allah, adabnya kepada Allah, kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dipulangkan kepada dirinya sendiri. Jika aku sakit, adab yang begitu tinggi dari seorang nabi kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian pula yang Allah kisahkan tentang nabinya Khidir alaihi salam. Kisahnya ma'ruf bersama Nabi Musa. Ketika beliau merusak, mencacatkan sebagian-bagian kapal, yang beliau ucapkan dalam surat Kahfi ayat 79, fa'aradtu an a'ibaha, maka aku ingin sengaja mencacatkan kapal ini agar tidak dirampas oleh penguasa yang zalim di daerah itu. Karena kalau kapalnya cacat, dia gak mau ambil. Asyahid, karena itu dalam tanda kutip kejelekan, niat Nabi Khidir adalah baik agar nelayan ini tidak terzalimi. Pengerusakan yang dilakukan, maka disandarkan kepada beliau sendiri. Aradtu, aku yang menginginkan. Iroda itu dari beliau. An'aibaha, untuk merusaknya, mencacatkannya. Beliau tidak katakan Allah berkehendak untuk aku mencacatkan ini, atau Allah perintahkan aku untuk mencacatkan ini. Beliau tidak katakan itu. Adabnya kepada Allah. Tetapi lihat, ketika itu kebaikan, Khidir katakan, fa'arada rabbuka an yablugha ashaddahuma. Rabbmu berkehendak untuk keduanya sampai balek, karena itu kebaikan bagi dua anak ini. Dikembalikan kepada Allah, karena itu kebaikan. Nabi Khidir alaihi salam. Demikian pula yang Allah sebutkan tentang kaum mukminin dari kalangan jin, seperti di dalam Al-Jin ayat 10. Ucapan mereka, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, dan kami enggak tahu apakah kejelekan yang diinginkan di muka bumi ini, bagi yang ada di muka bumi ini, ataukah Rob mereka menginginkan kebaikan bagi mereka. Ketika itu kebaikan, disandarkan kepada Allah. Rob mereka menginginkan kebaikan. Tetapi ketika itu kejelekan, disebutkan dengan mabni lil majhul, urida biman fil ard, kejelekan yang diinginkan bagi yang di muka bumi. Mereka tidak katakan apakah Rob kami, apakah Allah menginginkan kejelekan bagi yang ada di muka bumi. Adabnya kepada Allah, kaum mukminin dari para jin, beradab kepada Allah seperti yang Allah sebutkan tadi dari para anbiya dan mursalin alaihimussalam. Demikian pula yang Allah kisahkan tentang nabinya Yusuf alaihissalam. Ketika beliau beradab kepada saudara-saudaranya yang telah melakukan kejelekan pada beliau, ma'ruf kisahnya, waktu kecil bagaimana dibuang oleh mereka, yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, ini ta'wil mimpiku yang dulu. Kalau beliau mimpi dan disampaikan kepada ayahnya Ya'qub alaihissalam, qad ja'alaha rabbi haqqa, telah dijadikan itu semua hak oleh Allah. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa ja'a bikum minal badu, dan Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Ketika beliau di penjara, sisi adabnya Nabi Yusuf alaihissalam menjaga perasaan saudaranya. Beliau enggak katakan begini misalnya, dan Allah telah berbuat baik kepadaku, Allah selamatkan aku, di mana Allah keluarkan aku dari lubang yang kalian dulu memasukkan aku ke dalamnya. Ingat kalian. Misalnya. Enggak diungkit oleh Nabi Yusuf. Dijaga perasaan saudaranya ketika mereka sudah mengaku salah, bertobat, ini itu. Maruf kisahnya. Tapi lihat yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf. Allah berbuat baik kepadaku ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Bukan dari lubang. Yang walaupun itu memang dilakukan oleh saudaranya, tetapi adab seorang nabi begitu tinggi. Menjaga adabnya kepada saudara-saudaranya. Demikian pula yang beliau katakan, waja'a bikum minal badu, dan didatangkan kalian dari badu, dari pedalaman sana. Ini juga adab kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada saudaranya, di mana beliau juga tidak katakan bahwa Allah menyelamatkan kalian, mendatangkan kalian sehingga kalian selamat dari malapetaka paceklik, dari lapar, dari kesulitan, dari hajat yang begini. Walaupun memang itu kondisi keluarganya, ma'ruf kisahnya, butuh sangat untuk dibantu sembako ini itu. Tapi lihat yang diucapkan oleh Nabi, Allah datangkan kalian, Allah selamatkan kalian dari pedalaman sana. Bes. Tertutupi, terjaga kehormatannya. Dan itulah adab. Beliau gak katakan sesuatu yang membongkar kenyataan. Walaupun tidak dusta kalau seandainya beliau katakan itu. Alhamdulillah Allah selamatkan kalian dari kelaparan. Ya. Misalnya, Allah selamatkan kalian dari kekeringan, kalian di sana dalam keadaan susah, dalam keadaan begini-begini. Bagaimana perasaan orang yang ditolong dengan mendengar ucapan seperti itu? Terhina. Tapi adab seorang nabi dicontohkan oleh Allah dalam ayat ini tentang nabinya Yusuf alaihissalam. hakadha adab para anbiya dan para mursalin yang Allah sebutkan di dalam Quran dari makhluk terbaik Allah, yang makhluk termulia para rasul alaihimussalam. Oleh sebab itu kata Imam Abdullah ibn Mubarak, orang yang tahawun, yang meremehkan dan menggampang-gampangkan adab sehingga tidak dia pelajari, tidak dia jaga, tidak dia jalani, dia akan terbalas dengan diharamkan dari sunan, diharamkan dari sunnah-sunnah yang ada. Balasan ketika dia tidak lagi menjaga dan menjalani adab. Dan barang siapa yang menggampang-gampangkan sunnah-sunnah yang ada, jenjang berikutnya lagi, balasannya tadi, dia akan diharamkan dari sunnah. Kalau sudah diharamkan dari sunnah, orang akan cenderung menggampangkan dan menyepelekan sunnah, tidak lagi peduli dan perhatian, tidak dia pentingkan, tidak dia jaga. Yang melakukan itu, dia akan terbalas dengan diharamkan dari yang fardu-fardu, diharamkan dari yang wajib-wajib. Dan barang siapa yang menggampang-gampangkan dari yang fardu, yang wajib, dia akan diharamkan dari ilmu, dari ma'rifat. Sehingga semakin jauh kondisi hamba itu dari kebaikan. Ini adab yang pertama secara ringkas. Adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih terperinci, tentunya semua itu ada di dalam tauhid, dibahas dalam ilmu tauhid, ilmu aqidah, adalah adab seorang hamba kepada Allah agar tidak dia meyakini, tidak melakukan, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai Allah. Makanya dalam kitab tauhid dibahas ya, ucapan-ucapan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan, mencela waktu, mencela zaman, mencela angin, mengatakan perkataan-perkataan yang haram, bahkan menjurus kepada kemusyrikan. Kalau bukan karena fulan, hancur saya. Kalau bukan karena fulan, mati saya. Bahkan mensekutukan Allah dengan dia katakan, kalau bukan karena Allah dan fulan, akan terjadi ini dan itu dari kejelekan. Dan perkataan-perkataan lain, semua itu mencoreng dan merusak tauhid, menunjukkan tidak adabnya seorang hamba kepada Allah. Maka tauhid, di situ pembahasan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ba'da shalah. Allah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.